Said dari sunnahnya memberikan salam kepada anak-anak. Fa'asani fi halsatin, lalu Nabi mengutusku untuk sebuah keperluan. Anak tidak menyebut di sini apa. Bahkan ketika nanti ditanya oleh ibunya, anak tidak jawab. Maka sampai Nabi wafat, sampai anak wafat, rahasia ini tidak terbongkar. Sampai hari ini kita tidak tahu hajat ini apa. Rahasia. Kalau kemarin tahu rahasia yang Nabi bisikkan ke telinga Fatimah, akhirnya dibongkar oleh Fatimah karena Nabi sudah wafat. Nah, rahasia di situ hanya selesai ketika Nabi masih hidup. Ketika sudah wafat, sudah tidak rahasia lagi. Sudah lewat rahasianya. Wa ba'athani fi halsati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk sebuah keperluan. Fa aqtu 'ala ummi, sehingga aku terlambat pulang menemui ibu. Biasanya saat-saat seperti ini, jam begini sudah datang ke ibunya Ummu Sulaim. Kok belum datang? Walamma jitu qala, ketika aku datang menemui ibuku Ummu Sulaim, ibuku bertanya, ma habata, apa yang menyebabkan engkau telat? Kenapa gini hari baru nampak? Dari mana saja? Ya, seorang ibu, seorang ayah, seorang guru tentu berhak bertanya seperti ini. Kalau tidak, malah kurang baik. Ya, biasanya jam 2 siang sudah pulang, ini kok belum, maka wajar ditanya. Gitu ya. Fakultu, aku menjawab, kata anak, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajati, karena aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Keperluan beliau tentunya, bukan keperluan anak. Qalat, ibunya bertanya, ma hajatu, keperluan Nabi apa? Keperluan Rasul apa? Seorang ibu tentu ingin tahu apa yang terjadi pada diri anak. Dan ini berhak, ya kan? Apa keperluan Rasul apa? Dijawab oleh Anas, innaha sirrun, itu rahasia wahai ibu. Berarti Anas diberitahu oleh Nabi bahwa ini rahasia. Atau mungkin Anas berijtihad bahwa ini rahasia Nabi. Tapi kemungkinan ini tentu kecil, lebih besar kemungkinan pertama, bahwa Nabi mewanti-wanti kepada anak bahwa ini rahasia, jangan diberitahukan kepada siapapun. Maka wasiat Nabi ini, pesan Nabi ini dipegang oleh anak. Hatta ibunya tidak diberitahu. Gitu ya. Qalat, ibunya mengatakan, la tukbiranna bisirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada. Ya, jangan engkau ceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim wanita yang paham terhadap agama ini. Dan ini bukan satu-satunya riwayat tentang kecerdikan Ummu Sulaim. Hadisnya pernah kita baca dulu, bagaimana Ummu Sulaim anaknya meninggal di saat ayahnya atau suaminya Abu Talha pergi jauh, ya. Tetapi ketika Abu Talha pulang, tidak buru-buru memberitahu dan seterusnya. Saya kira antum masih ingat kisahnya. Menunjukkan bahwa Ummu Sulaim ini wanita yang luar biasa, faham terhadap agama. Maka ketika diberitahu oleh Anas bin Malik bahwa ini rahasia Rasulullah, maka Ummu Sulaim mengatakan, ya, jangan engkau sebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun. Ya, Muslim tidak mengatakan ya, kecuali sama ibumu enggak apa-apa. Ya. Kan ini ibumu. Enggak ada perkecualian. Enggak ada perkecualian karena apa? Hak Rasulullah jauh lebih besar daripada hak ibu. Hak ibu tidak ada yang menandingi manusia. Ya, sebagai seorang laki-laki ya. Kita para laki, orang nomor satu adalah ibu kita. Tidak ada yang menandingi. Ya, kecuali Allah dan Rasulnya. Qala Anas, berkata Anas, riwayat ini sampai di sini ya. La tukbiranna bisiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada, sampai di sini. Riwayat di mana Anas berbincang dengan ibunya mengenai rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya sudah wafat, Anas dewasa, kemudian tua ya. Kemudian meriwayatkan hadis ini kepada Thabit, kepada muridnya Thabit. Nah, sekarang Anas berbicara kepada Thabit setelah meriwayatkan hadis ini. Qala Anas, berkata Anas kepada Thabit, wallahi demi Allah, lau haddatsu bihi ahadan, seandainya aku boleh menceritakan kepada seseorang, la haddatsuka bihi ya Thabit, maka tentu akan aku ceritakan kepada engkau wahai Thabit. Ya. Berarti Thabit ini mempunyai kedudukan di hati Anas. Kalau tidak, tentu Anas bin Malik tidak akan mengatakan ucapan seperti ini. Aku tidak bisa menceritakan rahasia Rasulullah ini kepada engkau wahai Thabit. Ya, karena memang tidak boleh aku ceritakan kepada siapapun. Kalau boleh, tentu sudah aku ceritakan kepada engkau. Ya, ibunya saja tidak diceritakan. Inilah rahasia. Ya, wajib dijaga. Apalagi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syahid. Jadi bab hifdz sir, menjaga rahasia seseorang. Nah, semua orang pasti punya rahasia. Kita yang kebetulan memegang kunci rahasia itu, jangan sekali-kali. Ya. Sekiranya sedikit orang yang bisa melakukan. Ini salah satunya Anas bin Malik. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Zikul hadis. Waslu Anas bin Malik wa'azimu lutfihi wa sidku amanatihi wa wafaihi wa kitmanuhu sirri رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan Anas bin Malik. Banyak sekali keutamaan Anas bin Malik. Ini salah satu. Ya, saya kira tidak tersembunyi bagi antum bagaimana Anas didoakan oleh Nabi dalam satu doa tiga kebaikan. Apa? Dipanjangkan umurnya, dibanyakkan anaknya, dibanyakkan hartanya. Tiga-tiganya terkabul. Dari sini keluar hukum berdasarkan dalil-dalil yang lain juga, bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pasti terkabul, kecuali ada dalil yang tegas bahwa itu tidak dikabulkan. Ya. Ibu-ibu yang bawa anak-anak, tolong di pangku ya, tolong di pangku biar tidak berisik. Ya. Kita tahu bahwa Anas bin Malik usianya tua sekali, 100 tahunan, dan anak-anaknya 100 lebih. Anak pernah bertanya kepada putri tertuanya Umayyah, berapa anakku yang sudah meninggal? Dihitung oleh Umayyah putri tertuanya itu 1, 2, 3, 100 tahun. itu yang sudah meninggal. Ya, bapaknya masih ada anak lima, belum yang masih ini. Dan orang Ansor yang paling banyak hartanya adalah anak lima. Tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah. Dipanjangkan umurnya, dibanyakkan anaknya, dibanyakkan harta. Ya. Salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan cerita. Lembut, amanah, memenuhi janji, menyembunyikan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika Nabi mati hidup atau sesudah wafat. Ada dua kan tadi kan? Di hadapan ibunya ditanya oleh ibunya enggak mau jawab. Nabi mati hidup. Kemudian oleh sahabat ketika Nabi sudah wafat juga tidak diberitahu. Ya, sampai hari ini kita tidak tahu. Rahasia ada di sini, kita tahu bahwa jangankan manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya rahasia. Ya. Ini keutamaan Anas bin Malik. Rahasia itu hanya diketahui oleh seorang manusia yang bernama Anas bin Malik. Berarti Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu. Kalau pada tahu bukan rahasia kan? Anas bin Malik yang tahu. Inilah salah satu sahabat Nabi, Anas bin Malik. Yang kedua, husnu tarbiyati ummi Sulaim libniha wa innaha awsathu bi adami at-ta'addudi bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim adalah salah seorang wanita yang sangat bagus, sangat baik dalam mentarbiyah anaknya. Ya. Maka beliau mewasiatkan kepada putranya Anas untuk tidak menceritakan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terhadap dirinya sendiri, terhadap ibunya sendiri. Ya. Dan beginilah mestinya kaum muslimah, ibu-ibu kita hari ini mentarbiyah anak. Ya. Memulai agama seorang anak itu dimulai oleh ibu. Ya. Kalau ibunya masih bisa mengajari ibu, kecuali sudah tidak bisa lagi, ya, ibunya hanya hafal satu juz misalnya, selebihnya kepada gurunya, ibunya tidak mau. Ya. Kita lihat para imam itu sampai beberapa juz, sampai beberapa tahapan ilmu itu didapat dari ibunya, bagian dari pamannya, ya, dari ayahnya dan kemudian katamu sirril ikhwani wa adamu ifsha'ihi min qarbil akhlaqi wal adabi al-islamiyyah. Menyembunyikan rahasia seorang ikhwan sesama muslim, tidak menyebarkan rahasia sesama muslim, ini merupakan akhlak yang tertinggi. Adab seorang muslim seperti ini, tidak menyebarkan. Yang terakhir, walladhi yanbaghi an yu'lama fi babi hifdhi sir annahu la yajuzu al-buhu bihi jika kana ala sahibihi madharatun fi hayatihi. Wajib diketahui bahwa menjaga rahasia itu, rahasia seseorang itu tidak boleh dicampakkan apabila yang bersangkutan itu akan terkena mudarat dalam hidupnya. Bagaimana kalau setelah mati? Ya, sama bagaimana yang dicontohkan oleh Anas bin Malik. Ini kan tentu bukan hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika kita punya rahasia si bulan misalnya, kita boleh menyebarkan? Tentu tidak. Jadi rahasia tersebut bukan hanya rahasia yang harus ditutup, itu bukan hanya rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita yang punya rahasia dan kebetulan kita tahu, tetap kita tidak boleh menyembunyikan, tidak boleh menampakkan, kecuali apabila rahasia tersebut apabila disembunyikan maka akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi perzinahan, akan terjadi perkelahian, maka boleh, bahkan bagus, bahkan kadang wajib menyebar. Ya. Si pula si A sudah bertekad bulat mau membunuh si B. Rahasia, tentu si A tidak akan memberitahukan pada siapa. Kebetulan saya tahu. Kebetulan saya tahu bahwa si A sudah bertekad bulat untuk membunuh si B. Sama muslim. Nah, satu kasus. Rahasia, ya, tentu saya tidak boleh menyembunyikan ini. Ya, kalau saya ingin menghendaki kebaikan, maka saya datang ke B, kamu harus hati-hati, kamu menyingkir begini, begini. Ya, agar pembunuhan itu tidak terjadi. Begitu juga ketika saya tahu rahasia bahwa si A dengan si B, si fulan dengan si fulan aku berzina misalnya. Saya tahu ini rahasia kan? Akan berzina, maka saya harus berusaha untuk membatalkan itu. Walaupun caranya dengan membuka rahasia itu. Ya. Bulan dan bulan ini remaja, saya tahu persis dia akan pergi dan akan berzina. Nah, saya tidak bisa datang ke orang tuanya dan seterusnya. Gitu ya. Untuk kebaikan. Adapun sudah terjadi, aib itu sudah terjadi, maka tutup. Kalau perzinahan itu sudah berlangsung, maka tutup. Haram bagi saya dan siapapun untuk membuka aib. Ya. Ya, kita lanjutkan bab ke 86, babul wafa'i bil ahdi wa in jazil wa'd. Bab tentang memenuhi janji. Apabila kita sudah berjanji, mengikat satu akad, mengikat satu perjanjian, maka wajib bagi kita untuk memenuhi. Jangan sampai kita menjadi seperti orang munafik. Seperti biasa, beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya ayat ke-34 dari Suratul Isra. Qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji itu, karena janji itu akan ditepati. Jika kita sudah mengikat sebuah perjanjian, maka Allah nanti akan bertanya kepada kita, perjanjian yang telah engkau tanda tangani bagaimana? Engkau patuhi, engkau laksanakan, atau engkau ingkari, engkau biarkan, akan ditanya. Nanti tentunya di akhirat, di dunia tidak. Berapa banyak orang yang bisa melek dari sebuah tanggung jawab perjanjian dengan kecerdikan akalnya, dengan kelincahan silat lidahnya, dia bisa terhindar dari tanggung jawab itu dunia. Akhirat tidak. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Ini surat ke surat An-Nahl ayat 21. Dan penuhilah janji Allah jika kalian berjanji. Ini lebih kepada sumpah dan nazar. Nazar adalah berjanji kepada Allah. Yang di atas ini berjanji secara umum kepada manusia. Adapun yang An-Nahl ini berjanji kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji, saksikan ya Allah, saya akan puasa 3 hari, saya akan i'tikaf, saya akan shadaqah 1 juta. Ini janji kepada Allah yang wajib dipenuhi. Yes. Bukan sunat, bukan wajib. Yes. Awalnya shadaqah 1 juta itu tidak wajib, tapi ketika kita sudah berjanji di hadapan Allah menjadi wajib. Apa namanya? Iya, nazar. Nazar ini kalau diikuti dengan iwal, ini tidak baik. Berselisih para ulama antara haram dan makruh. Kalau anak saya sembuh dari sakit, ya Allah, saya akan sedekah 1 juta. Kalau anak saya lulus ujian, ya Allah, saya akan puasa 3 hari. Para ulama berselisih ini antara haram dan makruh. Ya, enggak ada yang bilang sunnah, baik, mustahab, enggak ada. Nah, karena itu jangan bernazar seperti itu. Adapun sudah terlanjur nazar, wajib. Sudah terlanjur nazar, ya Allah, kalau anak saya sakit, sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 3 hari. Kemudian anaknya sembuh dari sakit, maka wajib dia berpuasa 3 hari. Adapun bernazar seperti tadi, para ulama berselisih antara haram dan makruh. Ya. Apa kata Nabi? Orang yang sedekah seperti ini, sedekahnya orang fakir, orang pelit. Jadi mau sedekah saja nunggu anaknya lulus ujian, mau sedekah saja nunggu anaknya sembuh dari sakit, fakir. Ya. Dan ini tidak bisa merubah, apa kata Nabi? Ini tidak bisa merubah takdir. Tidak bisa merubah takdir. Jangan menyangka bahwa dengan bernazar, ya Allah, kalau anak saya lulus ujian, saya akan sedekah 1 miliar. Awalnya Allah takdirkan anaknya tidak lulus. Begitu dia bernazar 1 miliar, lalu Allah tergoda gitu. Ya, udah lulusin aja lah. Lumayan 1 miliar. Oh, emang apaan? Ya. Allah tidak akan merubah takdir. Dalam riwayat yang bisa merubah takdir itu doa, usaha, karena doa itu memang bagian dari takdir, usaha bagian dari takdir. Tapi nazar tidak bisa merubah takdir. Maka jangan pernah bernazar seperti itu. Kalau mau bernazar, jangan ada iwa, jangan ada penggantinya, jangan ada embel-embelnya. Ya Allah, saya akan sedekah 1 miliar. Ya Allah, saya akan puasa 3 hari. Gitu. Jangan dihubungkan dengan apapun. Lulus ujian, sembuh dari sakit, dan seterusnya. Ayat ketiga. Wa qala ta'ala, ayat pertama dari surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Berarti kalau sudah akad, harus dipenuhi. Tidak boleh di apa? Tidak boleh dibatalkan. Gitu. Kita sudah mengikat akad. Handphone ini saya jual 1 juta. Antum bilang iya, saya beli 1 juta. Akadnya jangan dibatalkan. Ya. Oleh karena itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menolak adanya khiyar majlis karena membatalkan akad. Gitu. Kan di sini tidak boleh akad itu dibatalkan. Kan sudah akad. Handphone ini mau dijual 1 juta atau nikah akad, ya. Jangan dibatalkan. Mana dalil? Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya. Maka sekali lagi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dan ini bertentangan dengan jumhur, mengatakan khiyar majlis tidak ada. Khiyar majlis itu kan membatalkan akad, kan? Mana yang lebih rajih dari dua pendapat ini? Apakah pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Malik atau pendapatnya jumhur ulama? Beliau mengatakan jumhur. Gitu. Kenapa? Karena jika datang dalil umum lalu diikuti oleh dalil khusus, maka yang umum itu dikhususkan. Gitu. Bahwa datang dalil umum, penuhilah akad, jangan batalkan akad. Datang dalil lebih khusus, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahih Bukhari dan Muslim, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, bahwa jual beli itu ada khiyarnya selagi apa? Selagi belum berpisah. Sabda Nabi alaihi wasallam. Tentu Nabi lebih faham dengan Al-Maidah ayat 1 ini. Mustahil Nabi tidak faham dengan Al-Maidah ayat 1. Nabi mentaksis keumuman ayat tadi. Ayat tadi melarang membatalkan akad, tetapi Nabi memahami ayat itu bahwa akad bisa dibatalkan apabila penjual dan pembeli masih satu majlis, belum berpisah, malam yatafarraqa. Ya, uang 1 juta sudah saya serahkan, handphone sudah saya ambil, jadi sudah apa lebih dari akad, transaksi ya. Nah, handphone saya pegang-pegang, tiba-tiba 5 menit kemudian, 10 menit kemudian saya berubah pikiran, maaf saya gak jaga. Berhakkah si penjual menolak? Jawabnya tidak berhak, harus serius. Siapa yang menolak ini berarti melanggar syariat Islam. Nabi yang memberikan hak, hak yang telah Nabi berikan kepada seseorang tidak boleh dibatalkan oleh siapapun. Ini hak pembeli untuk membatalkan, maka penjual harus terima, kecuali sudah pisah, ya sudah pulang 2 jam kemudian balik lagi, ya nggak bisa. Ya. Atau penjual, karena penjual dengan pembeli mempunyai hak yang sama. Yang punya handphone ini bilang, maaf saya berubah pikiran, saya nggak jadi jual handphone saya nggak jadi jual tanah saya dan seterusnya. Pembeli pun tidak berhak menolak. Ya, ini ikhtiar majlis. Ya, lihat hari ini kaum muslimin, ya, belum apa-apa sudah dibatalkan. Ya, belum apa-apa sudah membatalkan hak ini. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, padahal masih di situ. Ya. Atau bahkan kadang-kadang barangnya belum datang, gitu ya. Barangnya masih di laut sana, ya, masih di kapal, ya belum sampai ke Tanjung Priok. Sudah suruh tanda tangan. Jadi, gitu. Harus sudah menyerahkan uangnya. Ya. Ini barangnya sudah diserahkan saja boleh membatalkan, gimana? Ya, nah, jelas ini melanggar syariat. Ya. Jual beli ada kiat. Ada 3 kiat saya kira antum tahu ya. Ada kiat masjid, ada kiat syarat, ada kiat aib. Ya. Selanjutnya. Ayat terakhir ya, di sini hadis. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat ucapan Ibn Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu, ya suruh dengar baik-baik. Lima takuluna ma la taf'al, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini sehubungan dengan orang yang berangan-angan ingin jihad. Ada beberapa orang yang berangan-angan ingin jihad. Walamma furidu alaihim, tetapi tatkala jihad itu diwajibkan kepada mereka, mereka menolak. Ya, jadi mengatakan apa yang tidak dilakukan. Dan secara umum ini menasihati kepada kita semua, jangan hanya bicara-bicara, jangan mengucapkan sesuatu yang kita tidak melakukan. Ya, ini terutama bagi para dai, ya, para ustaz, para alim, jangan hanya bicara-bicara. Sungguh berat siksaan bagi orang yang bicara tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan ucapan. Ya. Diputar-putar di neraka, keluar isi perutnya, disiksa dengan luar biasa, dan didatangi oleh ahlun nar, didatangi oleh penduduk neraka. Penduduk neraka disiksa dahsyat, masih kaget dengan jasadnya orang itu. Jadi jauh lebih dahsyat. Lalu orang-orang mengatakan, ya bulan, bukankah dulu engkau menyuruh kami sholat, menyuruh kami zakat, menyuruh kami puasa, melarang kami berzina, melarang kami minum khamar, dan seterusnya. Dijawab oleh orang ini, iya, aku ajak kalian sholat, tapi aku sendiri tidak sholat. Aku ajak kalian puasa, aku sendiri tidak puasa. Wajib ya? Wajib. Adapun sunat tidak. Ya. Seseorang membahas tentang puasa-puasa sunat, tapi dia tidak pernah puasa, tidak masalah. Seseorang membahas tentang sholat sunat, sholat tahajud dan seterusnya berdalam-dalam. Orang yang mendengarnya lalu tergerak untuk sholat malam dan seterusnya, tapi dia sendiri tidak sholat malam, ini tidak tergerak karena tidak wajib. Ya. Ini batasannya wajib. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah, kemurkaan di sisi Allah ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Ya. Akan muncul seperti ini. Jika tidak, maka bakal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan sudah lewat hadisnya, pernah kita baca dulu, bahwa setiap nabi itu ada hawari, setiap nabi itu ada pengikut setianya, di mana mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh nabi, dan seterusnya mengamalkan sunnah nabi. Lalu setelah itu muncul sekelompok orang yang apa? Yang melakukan apa yang tidak diperintahkan. Lihat tadi berapa banyak kelompok manusia, kaum muslimin, bahkan para da'i yang melakukan apa yang tidak pernah Nabi perintahkan. Nabi memerintahkan bunda, Nabi memerintahkan tahlilah, Nabi memerintahkan bid'ah-bid'ah itu tidak. Ya. Dan mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Ya. Mereka berbicara tentang sholat, mereka tidak sholat. Mereka berbicara tentang jamaah, mereka tidak sholat berjamaah, yang wajib ya. Mereka berbicara tentang menutup aurat, mereka sendiri tidak menutup aurat. Dan ya. Nabi meneruskan sabdanya, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia beriman. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia beriman. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia beriman. Setelah itu tidak ada iman. Ya. Maka minimal dengan hati kita, kita ingkari orang-orang seperti itu. Kalau bisa dengan lisan, dengan lisan. Kalau bisa bicara. Syukur-syukur dengan tangan. Lihat para khalifah yang mempunyai kekuasaan, mereka menolak, menghentikan, bahkan membunuh ahli bidah dengan tangan. Ya. Khalid bin Abdullah, penguasa Wasit, Amir Wasit, membunuh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham yang tidak mau bertobat mengatakan, Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak bicara, Allah tidak bisu, Allah tidak. Ja'ad bin Dirham, tokoh Jahmiyah ini meniadakan sifat-sifat Allah. Ini dibunuh oleh khalifah di negeri Wasit, ya, di dalam Persia. Khalid bin Abdul. Berarti dengan tangan beriman. Kalau tidak dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya beriman. Berjuang melawan orang-orang yang muncul, kelompok orang yang ditegakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masuk hadisnya. Hadis nomor 689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ayatul munafiqi salatu. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jika haddatha kadama, jika dia berbicara dusta, pembicaraannya dusta bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkar, tidak pernah menepati janji. Kalau menepati janji maka itu jarang sekali, atau terpaksa, atau ada sesuatu. Yang terakhir, wa idza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Ini apa? Ciri-ciri orang munafik. Apa yang dimaksud dengan ciri? Ciri. Apakah ketika seseorang itu selalu dusta, selalu ingkar janji, selalu berkhianat, otomatis dia pasti munafik? Tidak. Tidak. Lihat kaum muslimin, lihat kita. Berapa kali kita ingkar janji, berapa kali kita bohong, berapa kali kita berkhianat. Apakah kita jadi orang munafik? Tidak. Ini ciri. Ada munafik, ada i'tiqadi, ada amali. Ini munafik secara amal saja. Adapun munafik yang betul-betul munafik, munafik muslim apa kafir? Munafik itu orang Islam apa orang kafir? Kafir. Bahkan lebih buruk dari orang kafir. Orang kafir berperang, tidak menipu. Saya kafir, saya Kristen, saya Buddha, saya Hindu. Kalau munafik ini kafir dan menipu kaum muslim. Saya muslim, saya muslim. Tapi dalam hatinya bukan muslim. Maka di mana tempatnya? Fidzarkil aswal minan nar. Di neraka yang paling bawah. Lebih buruk dari orang kafir. Asalku kaum muslimin tidak seperti ini. Kalau betul-betul dia muslim, gitu ya. Nah, maka sekali lagi nifaq ada dua, i'tiqadi dan amali. Kalau hanya sebatas amal maka belum munafik. Wa zada fi riwayat al-Muslim, ada tambahan di riwayat Muslim, wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, dan walaupun dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Kalau munafik, ya munafik artinya kafir, bukan muslim. Ya. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum. Pengumuman mumpung ingat, pekan depan kita libur satu kali. Pekan depan kita libur. Empat hal tersebut, salah satu dari empat tersebut, kanat fihi fadlatun minan nifaq. Maka berarti dia memiliki cabang-cabang kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Apa empat hal tadi? Mirip dengan yang tadi. Iza tumina khana, kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Wa iza aktasa kadzab, kalau dia berbicara bohong. Wa iza ahada ghadar, kalau dia berjanji dia mengingkari janji. Wa iza khatama fajar, kalau dia bermusuhan maka sangat bersalahan, memendam dendam. Dendamnya tidak pernah hilang. Dari sini kita tahu bahwa jumlah 3 dan 4 ini bukan pembatas. Bukan pembatas. Karena di hadis 659 disebut 3, 690 menyebut 4. Berarti bukan pembatas. Banyak sekali seperti ini. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah. Jadi selain 3 orang lagi, tetapi beda. Ya. Ini bukan pembatas. Ya, muttafaqun alaih dari sini selain dengan Imam Bukhari dan fikul hadis. Hadis Rambi. Fil hadis sabiq, dzukira thalathu qitam. Di hadis awal disebut 3 hal. Adapun di hadis ini disebut 4. Fal adadu la yufidul hadar, maka bilangan ini bukan merupakan pembatas. Jadi karena 2 hadis tersebut tidak saling bertentangan. Musafir 3 hari 3 malam, ini juga bukan pembatas. 2 hari 2 malam, 1 hari 1 malam, ini juga bukan pembatas. 7 langit, pembatas bukan? Pembatas. Langit tidak ada yang kegelapan. Ya. Maka kita harus bisa memahami mana bilangan yang merupakan pembatas, mana yang tidak. Yang kedua atau yang terakhir, min sifatil munafik al-ladu fil khusumah. Di antara sifat-sifat orang munafik itu sangat bersangatan ketika bermusuhan. Kalau sesama muslim itu saling memaafkan. Ketika ada temannya berbuat salah, mudah memaafkan, cepat lupa. Kalau temannya berbuat salah, pernah menzalimi dia, cepat lupa. Adapun orang munafik ya, tidak pernah lupa, diingat-ingat terus. Dendam. Jadi, waliyadzubillah wajib kita menjauhi sifat-sifat. Ada pertanyaan? Silakan. Suami istri kurban kambing urunan 50% atas nama istri atau uang suami diserahkan ke istri. Siapakah yang tidak boleh memotong kuku dan rambut suami atau istri? Atas nama siapa? Ya. Atas nama siapa? Kalau atas nama suami, ya suaminya itu yang tidak boleh memotong. Ya. Kalau atas nama istri, ya istrinya itu yang tidak boleh memotong. Ya. Kan dalam menyembelihnya Qobban min jahla. Min pulang atau min pulang? Kalau min pulang ya suaminya itu, kalau min pulanan ya istri. Jadi tidak ada hubungan dengan uang ini dari mana. Gitu ya. Ibu saya mau korban misalnya kurang uangnya 500 ribu, saya atau bahkan hampir semuanya uang dari saya, itu tetap korban ibu saya, bukan saya. Jadi uang dari mana tak apa-apa. Oleh karena itu kalau kita patungan 7 orang untuk sapi atau unta, uang dari mana tak masalah. Yang penting 7 orangnya itu ada. Jangan 4 orang, jangan 5 orang, jangan 6 orang, jangan 3 orang, jangan 2 orang, 1 atau 3. Karena ini ibadah, ibadah harus untuk Rasul dan para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat mencontohkan sapi itu kalau tidak 1 ya 7. Tidak ada riwayat 6 atau 5. Di antara yang urunan itu ada yang urunan 2. Yes. Adapun uang dari mana enggak apa-apa. Yes. Uang itu cuma dari 2 orang atau 3 orang enggak apa-apa. Yang penting ada namanya suci. Melihat hadis di atas, apakah menyelisih sunnah bila saya sholat sunnah di masjid seperti rawatib atau tahajud? Rawatib mungkin ya, karena kan kalian sholat masjid, mungkin nanti di rumah lupa atau apa. Ba'diyah isya di masjid, ba'diyah maghrib di masjid, gak masalah. Atau qobliyah. Tapi kalau tahajud, ngapain itu? Ngapain sholat tahajud di? Tentu ada sesuatu. Kalau ada sesuatu, misalnya rumahnya dekat sekali dengan masjid, di rumah terlalu sempit atau panas di masjid, adem karena luas, tentu itu. Tapi sengaja ke masjid, ya jangan. Karena sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Al-Quran pada zaman Nabi belum dibukukan, dibukukan pada zaman Utsman. Apakah itu bukan bid'ah? Tidak. Al-Quran di zaman Nabi sudah ditulis apa belum? Sudah. Di pelepah kurma, ya kan? Di kulit-kulit binatang. Cuma berserakan, ada yang di sini, ada yang di situ. Nah, dari berserakan itu kemudian dikumpulkan. Apa bid'ah? Dari berserakan kemudian dikumpulkan. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, para sahabat sepakat. Jangankan yang bukan ibadah waktu, yang ibadah waktu saja yang tidak ada contoh dari Nabi, tapi para sahabat sepakat, maka itu sunnah. Nah, sunnah ada dua. Sunnah apa? Sunnahku dan sunnah sahabat, bukan begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabat, bukan ada dua. Ya. Menyelisihi sunnah Nabi, bid'ah. Menyelisihi sunnah sahabat, bid'ah. Sahabat sepakat. Gitu. Sahabat sepakat, kita tidak sepakat, kita beda. Sahabat sepakat dalam satu permasalahan, kita berbeda. Sahabat tidak pernah sholat malam berjamaah 2 kali, 3 kali dalam satu malam. Ya, tidak ada riwayat. Sahabat saja. Tapi bisa mungkin atau nanti malam. Gitu. Tidak ada riwayat Rasul para sahabat sholat berjamaah terawih 2 kali. Ya. Mengikuti sunnah sahabat. Tidak mengikuti sunnah sahabat berarti Al-Quran ini sepakat. Termasuk sholat terawih berjamaah di bulan Ramadan setiap malam, sepakat sahabat. Apapun yang menjadi kesepakatan sahabat itu bukan jumlah. Dan selesai pada zaman sahabat. Maka kesepakatan ulama di Mesir misalnya, kesepakatan ulama di Indonesia misalnya, tidak. Sahabat. Bolehkah membaca Al-Quran dengan bila melakukan dikiraakan, dibaguskan, dibaguskan agar bagus, maka tidak seperti membaca hadis tadi. Alhamdulillah, amin, rahman, rahim, anikamidi. Tentu tidak seperti itu. Seperti imam-imam yang kita lihat, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini dibaguskan. Dan tidak ada aturan. Siapa yang membuat aturan? Itu bin'ah. Karena Nabi tidak bikin aturan. Ambil suara dulu pertama, ya, lagu apa? Bayati. Ambil suara dulu. Ya. Tidak ada di aturan bebas. Tidak ada riwayat Nabi mengajarkan bagaimana cara melakukan Al-Quran. Bebas masing-masing dengan kreasi sendiri-sendiri. Antum tahu para sahabat, jangankan para sahabat, Nabi, Nabi pun kalau menurut Islam terkagum-kagum dengan bacanya. Abu Musa al-Asy'ari, luar biasa. Abu Musa al-Asy'ari terkagum-kagum. Nah sekarang, apakah para sahabat menirukan bacaan Abu Musa al-Asy'ari? Tidak ada mana. Ya, karena bacaan Abu Musa luar biasa, ya sudahlah, kita ikuti. Para sahabat mengikuti, tidak. Karena para sahabat paham tidak boleh mengikuti satu aturan, bebas. Yang penting dibaguskan. Ya. Nah, maka para imam mengatakan meniru-niru bacaan imam, tidak. Termasuk azan, mengikuti cara azan seorang muazin, tidak. Masing-masing dengan gaya masing-masing. Gitu ya. Tidak boleh meniru. Ya. Hari ini anak-anak muda cenderung menirukan, ya. Sudah, ya. Surai-surai ini. Ya. Sendiri-sendiri. Apakah dapat dikiaskan akad jual beli dan akad nikah dalam hal biar majlis? Tidak, ini jual beli. Akad nikah, biar nikah, kapan sudah jadilah. Saya kira mesti enggak. Beda. Sama-sama akad, ya. Mempunyai persamaan, ada persamaan mengikat akad, kan? Tetapi dalam hal dia tidak. Apakah boleh menjamak sholat Jumat dengan asar? Adakah sholat badiyah Jumat? Badiyah Jumat ada di kedua. Menjamak sholat Jumat dengan asar ini hilang pada bulan. Ya, pernah kata dalam pembahasan di atas dia mengatakan boleh. Karena menjamak ini kan bagian dari rukun. Rukun itu berarti memberikan. Kalau tidak boleh, maka hilang sifat rukun. Apakah uang dari pemakam boleh diberikan suci untuk membuat pagar atau gerbang akur? Oh. Ada fatwa dari Syafir Bar untuk dipergunakan hal-hal yang sifatnya pokok. Karena uang riba ini uang yang sangat pokok. Sangat-sangat kotor. Tidak berlebihan jika tempat-tempat riba itu dikatakan lebih kotor, lebih buruk dari tempat apa? Pelacuran. Kenapa? Ucapan ini tidak lebih. Kenapa? Kalau pelacuran itu tidak ada anak dengan ibunya, ya kan? Kan ada tempat pelacuran. Anak mencintai ibunya tidak ada, ya. Tapi riba, apa kata Nabi? Dosa terkecil dari riba itu seperti apa? kayak itu rojul umat, seperti anak yang mencintai ibu, tapi lebih kotor dari lelaki. Ya. Hasilnya tentu kotor. Maka pergunakanlah di tempat-tempat yang kotor. Itu pun ketika sudah dapat, bukan sebelum dapat. Ya. Ini kampung kita ini kan butuh WC nih, ya kan, kotor kan, kotor. Nah, uang kita baru beli bulan ini, kan dapat bunga nih, maksudnya. Artinya kita memang mau gak mau harus naruh uang di bank, tiba-tiba dapat bunganya sekian. Jadi tidak diniatkan dari awal. Apakah setiap kita punya surat ini mengatakan, kalau ada dalil, kalau ada dalil, ya, sampai hari ini, Allah, saya tidak mengetahui dalil. Adapun takbir dia, takbir tidak otomatis mengatakan pasti takbir atau sami Allah liman. Adapun takbir belum tentu mengatakan. Kalau ada dalil pasti bahwa Nabi dan para sahabat mengatakan, tentu sami Allah. Kalau tidak ada, ya jangan, karena sifat ibadah itu kau tinggi. Diam dulu sebelum ada dalil. Kalau ada dalil, baca. Jika hadiah untuk anak harus adil, apakah pemberian boleh berbeda-beda tahun? Misalnya tahun ini anak satu diberikan motor, tahun kedua, tahun depannya baru anak kedua. Iya, ya seperti itu kalau tidak mampu. Kalau mampu ya tentu bersama. Kalau tidak mampu, mungkin ini abangnya dulu karena sudah kuliah ya. Kamu kan masih SMP, belum itu butuh motor, bisa. Apa yang dimaksud dengan khiyar syarat dan khiyar ain? Khiyar pakai kok, bukan pakai i, bukan pakai kok ya. Khiyar pakai kok, pilihan. Khiyar syarat itu khiyar yang disyaratkan. Misalnya saya membeli baju untuk anak saya, nah saya bilang sama tokonya, nanti kalau saya bawa pulang anak saya cocok, ya jadi, kalau enggak ya saya tukarkan lagi atau enggak jadi. Gimana boleh? Ini sah, bikin sah. Khiyar aib itu aib. Aib itu apa? Aib itu cacat. Jadi setelah sampai rumah ternyata barang itu cacat. Nah, maka ini boleh dikembali. Dengan syarat cacat itu terjadi setelah atau sebelum apa? Sebelum apa? Kalau cacat terjadi setelah apa? Tidak boleh. Berarti tanggung jawab untuk bolehkah berkorban dengan mentransfer sejumlah uang kepada lembaga tertentu? Tentu boleh ya, tetapi kehilangan beberapa keutamaan. Ya, karena berkorban ini tidak sekedar bagi-bagi dan ada syiar di situ, mengalirkan darah korban, memakan dagingnya. Ini bagian dari perintah Nabi. So, ya, ini tidak bisa kita lakukan kalau kita berbuat di tempat jauh. Tapi tak jauh. Puasa tarwiyah apakah sunnah Rasul? Hadisnya mau. Puasa tarwiyah tanggal 8 secara khusus, ini hadisnya mau. Adapun memperbanyak puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah diperbolehkan. Tapi perintah secara khusus adalah ke hari Arafah. Hari di mana kaum muslimin yang sedang haji wukuf di Arafah. Jadi puasa Arafah itu bukan tanggal 9 Dzulhijjah ya. Puasa Arafah adalah puasa di mana orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Ya, namanya juga puasa Arafah, mengikuti Arafah. Jadi puasa Arafah tidak berdalil tumbuh di rukyat tinggi wa abdiru di rukyat tinggi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa kalian ketika melihat hilal. Ini perintah puasa Ramadan. ini enggak ada hubungannya dengan puasa. Adapun puasa Arafah mengikuti dalil lain terdapat di alaihi salatu wassalam, jangan berpuasa Arafah bagi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa yang puasa Arafah itu yang tidak sedang wukuf. Kenapa? Kan begitu. Ketika orang-orang haji sedang wukuf, jadi puasa Arafah tidak melihat kalender, tidak melihat dina, tapi melihat kapan orang wukuf di Arafah. Apabila kita sebagai pegawai mendapat tugas ke kantor lain lebih dari 3 hari, bolehkah menerima jamuan makan dari kantor? Pertama, pegawai apa? Kalau pegawai swasta, maka tanyakan kepada perusahaan. Kalau perusahaannya, saya punya perintah perusahaan, saya katakan kepada karyawan saya, kalian tidak boleh menerima apapun dari pelanggan kita. Ya tentu hal, ini terikat perjanjian. Tapi kalau saya sebagai pemilik perusahaan itu mengatakan gak apa-apa, terima saja, tentu hal. Gimana perjanjian? Kalau itu pegawai swasta. Adapun pegawai penguasa, pegawai negeri, tidak boleh menerima apapun dari siapapun ini, yang berhubungan dengan kerjaan. Saya kira saya masih ingat ada tentang penulis bina. Dia diberi hadiah oleh orang-orang. Hadiah, bukan suap, bukan hadiah. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasul, zakat yang aku kumpulkan. Nabi nanya, kalau yang itu, ini hadiah orang-orang untuk saya. Lalu Nabi berdiri di atas mimbar dan mengatakan, apakah kalau dia duduk-duduk di rumah, di keluarganya, mungkinkah hadiah itu datang? Ini dipanggil infak. Pertanyaan dari Nabi yang bertujuan mengingkari, tidak boleh menerima. Pada tiap korban di masjid dekat rumah saya menjual kulitnya, hasil penjualan kulit untuk membayar tukang potong dan sisanya masuk ke kantor. Bolehkah saya menyerahkan hewan saya untuk tersebut? Jangan, jangan. Tentu kita takut dengan ancaman Nabi. Madba'a jilda usiyatin wala usiyatara. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dia. Tidak ada. Tidak boleh dijual untuk apapun, termasuk untuk upah. Nah, maka upah itu harus dari uang lainnya, tidak boleh jadi hewan. Ya. Bagaimana panitia itu? Panitia itu kan wakil dari yang kurban. Yang kurban saya, cuman saya repot tidak minta potong kulitnya. Nah, saya serahkan ke panitia, wakil dari saya kan. Kalau saya tidak boleh menjual kulitnya, panitia juga tidak boleh karena dia wakil. Kecuali fakir miskin yang dapat daging itu tentu boleh. Dia bukan yang kurban. Ya. Beli kulit, kulitnya dijual, jangankan kulitnya, dagingnya. Saya termasuk kambing miskin yang diberi daging kambing dari masjid. Saya kurang suka kambing, saya bawa ke pasar, jual. Boleh atau tidak? Boleh. Apakah sistem jual beli drop ship diperbolehkan? Apa itu? Drop off. Tidak tahu. Apa maksud Al-Quran kalamullah yang qadim? Sebelum langit dan bumi ini ada, Al-Quran sudah ada qadim. Al-Quran sudah ada. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi diangkat menjadi roh. Sebelumnya Al-Quran sudah. Firman Allah itu sudah. Qadim. Bagaimana cara memahami takdir yang mudah? Mudah memahami takdir mudah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita pada siapapun, pada langit, pada gunung dan seterusnya, semuanya takdir. Sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah, dan tidak mungkin melenceng dari rencana dan tulisan itu. Sudah. Justru kalau kita tidak memahami takdir, kita akan sulit mengatakan bahwa Allah itu Tuhan. Kenapa? Karena berarti Allah tidak berencana, ya kan? Semuanya itu terjadi liar, puluh. Liar. Mau kayak apa jadinya, Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan kalau begitu. Ya kan? Kita aja kalau punya anak, punya rencana kan? Anak saya nanti saya rencanakan sekolah di sini, di sini, di sini. Padahal kekuasaan kita kepada anak tidak mutlak. Bagaimana kekuasaan Allah kepada seluruh makhluk ini mutlak? Bagaimana Allah tidak punya rencana? Sudah jadi suka-suka mau ayo? Tidak mungkin. Seperti sudah direncanakan oleh Allah. Ini menurut akal kita dulu. Karena ingin yang mudah. Kalau menurut dalil lebih tenang lagi. Lebih sesuai dengan akal sehat kita. Wa kullu shay'in akhaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis. Segala sesuatu berarti tidak ada yang tertinggal. Hal-hal kecil jatuhnya sehelai daun. Waktu saya menggerakkan tangan seperti ini. Ya sudah ditulis oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Jadi tidak mungkin kita berbuat di luar dari apa yang direncanakan. Berkorban itu atas nama pribadi atau keluarga. Sebut nama kita, kemudian keluar. Mengambil dalil dari Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Dan dari umat Muhammad, jangan kita dulu. Jadi kalau kita, atau saya, ya Allah, terimalah ini dari saya dan dari keluarga, ya, dari umat saya. Ya Allah, terimalah ini dari Ahmad dan dari keluarga Ahmad. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Sekali lagi, pekan depan kita libur satu kali. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta.